setelah kau pergi, aku menyadari setelah kau lari, betapa sakit yang ku rasa di hati ini. Mengharapkan dirimu kembali, kau bicarakan setelah kau jauh, keputusasaan menghadapi aku. Aku menyesali semua sikapku padamu. Sungguh ku tak pernah menyadari, wajar bila ku berharap satu kata maafku yang bisa merubah kenyataan. Wajar bila ku berjanji takkan pernah lagi membuat dirimu bersedih. Sungguh matiku mencintaimu. Kau bicarakan setelah kau jauh, keputusasaan menghadapi aku. Aku menyesali semua sikapku padamu. Sungguh ku tak pernah menyadari, wajar bila ku berharap satu kata maafku bisa merubah kenyataan. Wajar bila ku berjanji takkan pernah lagi membuat dirimu bersedih. Sungguh matiku mencintaimu. Satu kata maafku yang bisa merubah kenyataan. Wajar bila ku berjanji takkan pernah lagi.